Artinya, dan kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela terhadapmu sampai kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah adalah sebenar-benar petunjuk. Dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit ilmu tentang membaca Al-Quran. Kalau tadi kita baca dari ayat wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Kalau saya berhenti di situ, yang artinya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu. Kemudian saya membacanya dari mulai malaka minallahi min waliyyu wala nasir. Maka Allah tidak akan menjadi penolong bagimu dan tidak akan menjadi pembela, pelindung. Ini tidak bagus bacaan Al-Qur'annya seperti ini. Jadi jika saya memulai dari malaka minallahi min waliyyi wala nasir, itu akan menjadi bahwa Allah tidak akan menjadi penolong dan pelindung bagimu. Makanya lebih baik disambung cara membacanya. Saya contohkan yang salah, saya baca dari ayat pertama. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sudah benar. Qul inna hudallahi huwal huda. Sudah benar. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm. Nah, berhenti di sini kurang tepat. Kalau kita ingin menyambung, atau kalau kita ingin langsung sambung, seperti misalkan saya baca wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ini tidak tepat. Lebih bagus bacaannya seperti ini. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm. Habis nafas memang di situ misalkan. Ba'dalladzi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Nah, ini baru tepat. Kenapa? Kalau seandainya kita mulai dari ma laka minallahi min waliyyin wala nasir, artinya kamu tidak akan memiliki pelindung dan penolong dari Allah. Nah, ini kan akhirnya memberikan vonis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan memiliki pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bacaan yang kurang tepat. Kita baca tafsirnya. Hanya hawa nafsu. Maka tercelaklah orang yang mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nashiir. Jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, mereka di sini adalah kaum Yahudi, setelah datang kepadamu ilmu pengetahuan, maka Malaka minallahi min waliyin wala nasir. Kamu tidak memiliki dari Allah pelindung dan penolong. Ini pelajaran yang kedua yang sangat berarti pagi ini, yaitu yang mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani pasti tidak ditolong oleh Allah dan tidak dilindungi, yang mengakibatkan dia hancur kehidupan dunianya dan akhiratnya. Makanya para ulama rahimahumullahu taala menjadikan surat Al-Baqarah ayat 120 ini larangan, dalil tentang larangan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Ini faedah yang ketiga, yaitu para ulama menjadikan surat Al-Baqarah ayat 120 ini menjadikan dalil tentang larangan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ditanya, apa dalilnya kita tidak boleh mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani? Ini dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 120. Dari mana? Dari mulai tadi. Ya. Wala in taba'ta ahwa'ahu. Dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang pengetahuan kepadamu, maka Allah tidak menjadi penilu, pelindung dan penolong bagimu. Kemudian kita baca, coba perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh, fahadha fihi nahyul azim. Dan di dalamnya, di dalam ayat ini terdapat larangan yang keras. Anittiba'i ahwa al-yahud wan-nasara. Tentang mengikuti hawa nafsu kaum Yahudi dan Nasrani. Wattashabbuhi bihim fima yahtassu bihi min dinahum. Dan menyerupakan diri dengan mereka dalam perkara yang khusus dari agama mereka. Jadi yang dilarang itu adalah perkara yang khusus dari perkara agama mereka, bukan perkara sesuatu yang tidak berkaitan dengan agama. Seperti jar, tidak boleh mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa memakai handphone buatan kaum Yahudi Nasrani? Nah, ini tidak paham tentang kaedah menyerupakan diri. Yang dilarang menyerupakan diri adalah perkara agama. Itu pun yang khusus bagi mereka. Kalau perkara agama yang memang ada di dalam agama kita, bukan berarti menyerupakan diri dengan mereka. Contoh, apa yang sama? Semua agama hampir ada. Perkara apa? Semua agama hampir ada di dalam syariat ini. Perihal sholat semua agama hampir sama. Perihal apa lagi? Puasa. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Siapa sebelum kita? Yahudi dan Nasrani. Berarti ini bukan khusus bagi kita. Artinya mereka pun sebenarnya diwajibkan. Yang lain apa? Zakat. Zakat ada. Nah, yang kita, kalau kita mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, zakat, bukan berarti, setelah penjelasan ini, bukan berarti kita mengikuti mereka. Karena yang dilarang mengikuti mereka adalah yang berkaitan dengan agama yang khusus mereka miliki yang berkaitan dengan agama yang khusus mereka miliki. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memberikan salam dengan tangan. Ini kebiasaan Yahudi nih. Ya. Atau dengan kepala. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi bagi kaum muslim, yaitu dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi. Wah, Ustaz, sidin di ujung gang maulah ulun mekuciak assalamualaikumnya. Maka jawabannya sebutkan secukupnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Jangan seperti sebagian orang ya mengucapkan salam dengan seperti ini. Ini para ikhwah sekalian. Itu contoh bahwa yang dilarang untuk kaum muslim menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani adalah apa? Yang khusus dan berkaitan dengan agama. Kemudian, nah ini perkara menarik juga. Wal khitabu wa in kana li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna ummatahu dakhilatun fi dhalik. Redaksi ayat ini, meskipun untuk Rasulullah, maka umatnya juga masuk ke dalamnya. Pelajaran menariknya adalah bahwa seluruh redaksi perintah atau larangan yang ditujukan kepada Rasulullah, asal hukumnya juga untuk umat beliau. Ya, seluruh redaksi perintah atau larangan yang ditujukan kepada Rasulullah, asal hukumnya adalah juga untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada yang berkata di antara kaum muslim, yang dilarang ini kan cuma Rasul, kita tidak dilarang. Nah, itu enak sekali tuh. Yang diperintahkan ini kan cuma Rasulullah, kita tidak diperintahkan. Ini tidak. Kenapa kata Syekh? Li'anna li'tibar bi'umumil ma'na la bi'khususil mukhatab. Karena yang menjadi standar adalah keumuman makna dari ayat itu. Bukan khusus siapa yang dibicarai, bukan. Kama annal ibrata bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebagaimana yang menjadi standar adalah umumnya sebuah lafaz, bukan khususnya sebab. Ini sudah kita baca. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-121. Dan faedah menarik juga tadi dari ayat yang ke-122, itu ayat juga dalil yang menunjukkan bahwa semua yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya pasti mendatangkan kerugian di dunia sebelum akhirat. Ya, lihat saja yang mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani, maka apa balasannya? Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Kamu tidak mendapati dari Allah waliyun, pelindung, wala nasir, dan penolong. Ini buktinya. Atau ini dalilnya, bahwa yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya pasti mendapatkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Maka hati-hati ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang menyelisih perintah Allah dan Rasul dalam perihal apapun, akidahnya kah, ibadahnya kah, ataupun muamalah ketika berniaga, ketika melakukan akad, mengakad, kesepakatan antara kita dengan orang lain. Maka jangan pernah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Karena tidak mendatangkan kecuali apa? Kecuali apa? Keburukan. Baik. Kita baca ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-121. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasr Sa'di mengatakan, ثُمَّ قَالَ, kemudian Allah berfirman dengan firman tadi, yukhbiru ta'ala anna alladhina atahumul kitab wa manna alaihim bihi minnatun mutlaqah annahum yatluna haqqa tilawatih. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang diberikan oleh Allah Alkitab, dan itu nikmat dari Allah atas mereka, benar-benar mutlak nikmatnya, bahwa mereka membaca Alkitab tersebut dengan sebenar-benar bacaan. Apa maksud sebenar-benar bacaan? Ayat tabi'unahu haqqa tiba'ih, yaitu mengikutinya dengan sebenar-benar pengikutan. Wattilawatu alittiba', dan maksud dari tilawah adalah mengikuti. Fayuhilluna halalah wa yuharrimuna haramah, maka mereka menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Wa ya'maluna bimuhkamih, dan mengamalkan hukum-hukumnya. Wa yu'minuna bimutasyabihih, dan mengimani hal-hal yang samar darinya. Wa haula'i humus su'ada min ahlil kitab, mereka lah orang-orang yang bahagia dari ahlul kitab. Alladzina 'arafu ni'matallah wa syakaruha, yang mengetahui nikmat Allah dan bersyukur atasnya. Pelajaran menarik dari ayat ini, yang pertama yaitu maksud dari membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya adalah menghalalkan yang halal darinya dan mengharamkan yang haram darinya, dan mengamalkan hukum pastinya dan mengimani yang samar-samarnya. Jadi ada empat makna orang yang benar-benar membaca Alkitab, termasuk di dalamnya Al-Quran, yaitu menghalalkan yang halal darinya, mengharamkan yang haram disebut yang haram yang disebutkan oleh Al-Quran, mengamalkan hukum-hukumnya, dan mengimani hal-hal yang samar-samar darinya. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini juga adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, mereka lah orang-orang yang bahagia dari ahlul kitab. Alladzina 'arafu ni'matallah wa syakaruha. Cara bersyukur kepada Allah adalah mengenali nikmat. Cara bersyukur kepada Allah adalah dengan mengenali nikmat. Seseorang tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah kecuali dengan memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya. Makanya Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah memberikan kepada kalian dari apa yang kalian minta. Artinya, coba lihat tuh nikmat yang ada di sekitar kalian yang kalian minta. Kemudian baru Allah menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, seakan-akan tersirat dalam ayat tersebut, ayo kenali nikmat Allah, maka kalian akan bersyukur. Ayo kenali nikmat Allah, maka kalian akan bersyukur. Jadi kalau ingin kita pandai bersyukur, maka caranya apa? Mengenali nikmat. Dan saya katakan, Pak, kiat kaya sugih itu dengan bersyukur. Orang yang belum orang yang tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan selalu merasa kurang. Orang ini masih miskin. Meskipun rumahnya mewah, mobilnya mewah, hartanya bertumpuk. Karena orang yang kaya tidak memerlukan lagi dia sesuatu tambahan. Dia sudah kaya. Maka saya katakan kiat bersyukur adalah mengenali nikmat. Dan bersyukur adalah kiat yang paling kuat untuk menjadi orang yang kaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Relai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan, maka niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Wa amanu bikulli rusul wa lam yufarriqu baina ahadin minhum fa haula'i humul mu'minuna haqqan la man qala nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'a. Dan mereka beriman dengan setiap rasul dan tidak membedakan salah seorang dari mereka. Maka merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Bukan orang-orang yang mengatakan dari mereka, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan kufur terhadap apa yang ada di belakang kami. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam setelah itu, walihadza tawa'adahum biqauli. Oleh karena Allah yakun aghnan. Setelah itu dengan firman-Nya, "Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Barang siapa yang kufur terhadapnya, yaitu terhadap kitab kita, terhadap para rasul, merekalah orang-orang yang merugi. Di dalam ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat yang ke-122 sudah disebutkan tafsirnya oleh Syekh pada sebelumnya. Ayat yang ke-123 juga begitu. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang aku berikan kepada kalian. Dan sesungguhnya aku telah meninggikan kalian di atas alam semesta. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Dan takutlah kepada suatu hari yang seseorang tidak bisa memberikan balasan sesuatu apapun kepada orang lain dan tidak diterima darinya amalan sunnah dan juga tidak bermanfaat syafaat rekomendasi dan mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran menarik, Pak, di ayat yang ke-123 ini. Ayat-ayat seperti ini sering membuat ulama-ulama salaf menangis terseduh-seduh. Ayat-ayat seperti ini sering membuat ulama salaf menangis terseduh-seduh. Yaitu Allah mengingatkan hari yang seseorang tidak bisa memberikan balasan kepada orang lain. Tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain dan tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Semuanya sendiri-sendiri. Bapak tahu sebab kenapa semuanya sendiri-sendiri? Salah satu sebabnya adalah seorang, disebutkan ini dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, seseorang lari dari ibunya, bapaknya, saudara, saudarinya, istrinya, anaknya nanti pada hari kiamat karena dia takut dimintai pertanggungjawaban. Hak-hak istri tidak terpenuhi, hak-hak suami tidak terpenuhi, hak-hak anak tidak terpenuhi. Makanya Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari bapaknya dan ibunya, bukan karena ingin memang sendirian, bukan, tapi karena takut dimintai pertanggungjawaban. Karena kalau dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari akhirat, yang ada adalah bayarnya dengan pahala. Kalau habis pahalanya, yang ada adalah memikul dosa orang lain. Maka perhatikan hubungan suami istri, hak dan kewajibannya. Perhatikan hubungan anak dan orang tua, hak dan kewajibannya, agar kita nanti tetap bisa berkumpul, tidak satu-satu. Kalau dipenuhi semua kewajiban-kewajiban setiap pasangan dan setiap yang berhubungan, maka tidak akan berpisah. Sang istri kewajiban yang paling luar biasa kepada suaminya adalah taat. Tidak suka menjawab, tidak suka mencela, tidak suka menjelekkan suami. Ini taat. Kata suami tidak boleh, tidak boleh. Meskipun menurut dia benar. Meskipun menurut dia suami padahal itu salah. Asalkan bukan dalam maksiat. Termasuk bentuk istri tidak taat kepada suaminya adalah suka menjawab, suka merasa paling benar dibandingkan suami. Istri salah satu kewajibannya yang paling kuat adalah harus taat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha wa hasanat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi thamaniyatil jannati syi'ti. Jika seorang perempuan salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, ini enggak cukup kecuali dengan mengumpulkan dua hal yang lain: menjaga kemaluannya kecuali kepada suaminya dan taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepada perempuan tersebut, masuklah ke dalam surga dari pintu, 8 pintu surga yang ia inginkan. Amalannya cuma taat kepada suami. Tidak suka menjawab, tidak suka membantah apa yang dikatakan suami. Ya, meskipun sekali lagi saya katakan, kadang suami kurang tepat dalam pengambilan keputusannya. Tetapi begitulah, Allah menginginkan kepemimpinan hanya ada pada suami. Dan itu yang harus wajib dilakukan oleh seorang istri. Nah, begitu juga seorang suami, dia melakukan kewajibannya, yaitu menafkahi anak dan istrinya. Dan tidak ada berteran, wahai para istri, bahwa ketika suami mungkin kurang nafkahnya, berarti dia boleh menjawab, dia boleh tidak taat kepada istri, kepada suaminya. Tidak ada. Ya, tidak manfaat puasa dan sholat Anda ketika Anda, ini saya berbicara kepada para istri, tidak manfaat puasa dan sholat Anda ketika Anda suka menjawab suami. Ketika Anda suka tidak taat kepada suami. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga antara anak dan orang tua. Dia harus tahu kewajiban-kewajiban orang tua apa, kewajiban anak apa, sehingga dia benar-benar mengetahui kewajiban-kewajibannya dan melaksanakannya, sehingga nanti pada hari kiamat kita tetap bisa berkumpul. Tidak nafsi-nafsi. Kenapa nafsi-nafsi sendiri-sendiri? Karena takut dimintai pertanggungjawaban. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, renungkan ayat 123 ini baik-baik. Takutlah pada suatu hari seseorang tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain dan tidak diterima darinya keadilan, tidak diterima darinya rekomendasi, tidak ditolong pada hari itu. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Maka mudah-mudahan setelah ini kita lebih memperhatikan apa kewajiban-kewajiban kita sebelum kita meminta hak-hak kita. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mungkin ada yang menambahkan atau bertanya, atau kita cukupkan. Kemudian saya ingin bertanya, bulan Ramadan saya mendapat jadwal dari panitia dakwah di Masjid Imam Syafi'i, setiap habis subuh adalah jadwal saya selama Ramadan. Itu pun mungkin Sabtu Ahadnya ada yang mengisi. Artinya persis seperti biasa, Senin sampai Jumat Ramadan kita ada kajian, dan mungkin waktunya cuma setengah jaman seperti tadi. Ya, kira-kira tetap baca tafsir ini atau ada masukan yang lain? Tetap aja supaya tidak bingung ya. Tetap saja, dan kita usahakan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu, karena nanti insya Allah ta'ala saya punya program yang diberikan oleh Radio Roja dan Roja TV, bahwa jika tidak ada perubahan, setiap sebelum sahur jam 4 waktu Indonesia Tengah, waktu Banjar, saya mengisi di Roja TV Ahad, Selasa, dan Kamis. Ya, Ahad, Selasa, dan Kamis. Setiap jam 4. Jam 4 sampai subuh. Jam 4 sampai subuh. Mungkin nanti formatnya akan dialog, ya. Mungkin akhi siapa yang ingin saya ajak sebagai pembawa acara di sini, sehingga bisa membawa acara lebih menarik dibandingkan hanya sekedar ceramah. Yaitu program Ramadan, dan makanya mungkin hari-harinya ketika kajian tafsir, karena sebelum subuh sudah diporsir malamnya, maka tafsirnya mungkin tidak terlalu panjang. Secukupnya seperti ini, setengah jam saja. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Ah, silakan. Ya, Ustaz, dari Ibu Noviani. Assalamualaikum. Ayo, saya mau bertanya, bagaimana kalau melaksanakan satu puasa tetapi dua niat? Apakah itu sah atau tidak? Satu puasa dengan dua niat sah jika ada syaratnya. Yang pertama, yaitu puasanya itu sejenis. Yang kedua, bisa dikerjakan pada satu waktu. Yang ketiga, bukan puasa qadha, salah satunya. Yang keempat, bukan puasa ikutan dari ibadah sebelumnya. Ini empat syarat bolehnya menggabung niat. Karena saya dengar beberapa hari ini, khususnya di kota Banjarmasin, ada yang mengatakan bahwa boleh menggabung puasa wajib atau puasa qadha dengan sunnah. Nah, ini enggak boleh. Puasa qadha dengan puasa sunnah. Seperti misalkan, puasa qadha Ramadan dengan puasa sunnah Senin Kamis. Ini enggak boleh. Ya. Atau puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis. Maka ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena dia adalah ikutan dari puasa sebelumnya. Afwan. Puasa qadha Ramadan dengan puasa Syawal maksud saya. Karena puasa Syawal adalah puasa ikutan dari puasa Ramadan. Ini tidak boleh. Jadi syaratnya adalah ibadahnya harus sejenis, bisa dikerjakan pada waktu, satu waktu, yang salah satunya bukan qadha, yang kedua, yang salah satunya bukan ikutan dari ibadah sebelumnya. Itu empat syarat. Ya, empat syarat. Kalau menggabung misalkan puasa Syawal dengan puasa hari Kamis bertepatan dengan hari Arafah. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Misalkan hari Kamis tanggal 9 Zulhijjah, bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji, maka boleh baginya untuk berpuasa hari Arafah yang pahalanya sangat luar biasa, menghapuskan dosa yang satu tahun yang telah lalu. Maka boleh pas waktu itu bertepatan dengan hari Kamis misalkan. Maka silakan, tidak mengapa. Intinya tidak boleh kalau puasa itu digabung, niatnya digabung kalau salah satunya qadha atau kalau salah satunya adalah ibadah tersendiri ikutan dari ibadah sebelumnya. Itu syaratnya. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, yang kedua dari Bapak Suwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan akan datangnya bulan Ramadan, apakah kebiasaan sebagian masyarakat saling minta maaf menjelang Ramadan itu sesuai sunnah? Apakah ucapan-ucapan yang disunahkan saat menjelang Ramadan? Barakallahu fiik. Iya. Ada ucapan yang sesuai dengan sunnah, yaitu ketika kita melihat hilal. Dan ini sebenarnya bukan hanya pas Ramadan saja, tetapi ketika di setiap awal bulan kita melihat hilal. Ada hadis Rasulullah SAW, jika melihat hilal memasuki awal bulan, beliau mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Wahai Allah, masukkan bulan ini kepada kami dengan kenyamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Rabbmu wahai bulan dan Rabbku adalah Allah. Nah, ini ucapan yang sesuai dengan sunnah. Adapun seseorang meminta maaf sebelum Ramadan, maka ini belum ada riwayatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang minta maaf dari sebuah kesalahan adalah karena mempunyai kesalahan, bukan karena masuk Ramadan. Ah, begitu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Cukup? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa antubu ilaih. Wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.